lagu ini pantun jenaka. Kalaupun ingin marah, masuk pintu keluar jendela. Tak si kata lompat, kata lompat ke dalam kali. Lihat hai kawan, lihat si kotak mencari diri. Hei, janganlah marah, lagu hai kawan, lihat.